Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة في دين الله بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله, pada pertemuan sore hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita dari kitab ini masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-Ma'idah, yang insya Allah kita mulai kali ini dari ayat yang ke-76, melanjutkan pembahasan ayat-ayat yang sebelumnya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a, wallahu huwas samiul alim. Allah berfirman, katakanlah olehmu wahai Rasul kepada mereka, apakah kalian akan menyembah selain Allah yang tidak memiliki kuasa menimpakan mudarat dan mendatangkan manfaat? Wallah, sedangkan Allah dialah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, Qul ayyuhar rasul liha ula'il kafarah. Allah memerintahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, Qul ayyuhar rasul liha ula'il kafarah, katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka-mereka yang kafir, Kaifa tusyrikuna ma Allah man la yaqdiru ala dharrikum wala ala jalbi naf'in lakum. Bagaimana bisa kalian menyekutukan Allah dengan yang tidak memiliki kuasa menimpakan mudarat kepada kalian, tidak pula mendatangkan kemanfaatan untuk kalian? Wallahu huwas sami'un li aqwali 'ibadihi al-'alimu bi ahwalihim. Sedangkan Dia, Allah Subhanahu wa taala, dialah zat As-Sami yang maha mendengar li aqwali ibadihi, perkataan-perkataan hambanya, dan maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Sedangkan selain Allah, apapun itu tidak bisa mengetahui keadaan manusia, tidak pula bisa mendengar perkataan-perkataan semua manusia. Sekalipun bisa mendengar, sifatnya terbatas. Sekalipun bisa mengetahui, sifatnya terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua ucapan makhluknya tanpa terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh keadaan makhluknya tanpa terbatas. Oleh karena itu, yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya ayat yang ke 77. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'ahum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah olehmu hai Rasul, kepada orang-orang Nasrani, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Karena orang Nasrani termasuk ahli kitab selain Yahudi. Walaupun di sini panggilannya ahli kitab secara umum, tapi yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batasan dalam agama kalian dengan cara yang tidak benar atau dalam keadaan tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang sudah sesat sebelumnya. Wa dhallu katsira, dan banyak menyesatkan atau menyesatkan banyak pihak. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sendiri telah sesat dari jalan yang benar. Tafsirannya, qul ayyuhar rasul lin nasara. Allah kembali memerintahkan kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada ahli kitab yang dalam hal ini adalah Nasrani. Kalau sebelumnya secara umum kepada orang-orang kafir, sekarang kepada ahli kitab yang dalam hal ini sekali lagi orang-orang Nasrani. Katakan olehmu wahai Rasul lin nasara, kepada orang-orang Nasrani. La tatajawazu al-haqqa fima ta'taqidunahu min amril masih. Jangan sekali-kali kalian melampaui kebenaran. Jangan sekali-kali kalian melampaui kebenaran atau melewati kebenaran dalam hal yang kalian yakini tentang Al-Masih Isa. Karena yang benar tentang Al-Masih Isa ibnu Maryam itu yang telah Allah sebutkan di ayat yang ke-75. Mal Masih ibnu Maryam illa Rasulun. Al-Masih ibnu Maryam Isa itu hanyalah seorang Rasul. Ini kebenaran. Jangan melampaui batasan dari sini. Jangan melampaui batasan dari hal yang kalian yakini tentang Isa. Apa bentuk melampaui batasan mereka? Disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-72 dan 73. Apa itu? Mereka mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini di ayat yang ke-72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Kemudian di ayat yang ke-73 mereka juga mengatakan bahwa Allah itu salisun salasah. Ya, salisun salasah. Terdiri dari tiga kumpulan, yaitu ayah, anak, dan ruhul kudus. Nah, ini bentuk melampaui batasan mereka orang-orang Nasrani dalam hal keyakinannya tentang Al-Masih ibnu Maryam, Isa alaihissalam. Di ayat ini, ayat yang ke-77, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. untuk mengatakan kepada mereka secara khusus orang-orang Nasrani, jangan kalian melampaui batasan dalam keyakinan kalian terhadap Al-Masih ibnu Maryam. La taghlu fi dinikum ghairal haq. La tatajawazu al-haqqa. Jangan sekali-kali kalian melampaui kebenaran dalam apa yang kalian yakini tentang Al-Masih ibnu Maryam. La tattabi'u ahwa'akum, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Kama taba'al yahudu ahwa'ahum fi amriddin, sebagaimana orang-orang Yahudi telah mengikuti hawa nafsu mereka dalam urusan agama. Fawaqa'u fi dhalal, hingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Wa hamilu katsiran minan nas 'alal kufri billah, dan mereka mendorong banyak manusia di atas kekufuran kepada Allah. Wa kharaju an tariqil istiqamati ila tariqil ghawayati wadhalal, dan mereka keluar dari jalan istiqamah menuju jalan yang menyimpang dan sesat. Memang kalau soal menyimpang dan soal sesatnya sama, baik Yahudi maupun Nasrani. Ya. Tapi dalam hal permusuhannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ternyata orang-orang Yahudi lebih keras daripada orang-orang Nasrani, dan itu akan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Ya. Nanti ayatnya akan kita lewati. Nah, ayat yang ke-78. Lu innal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisan Daud dan Isa ibn Maryam. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batasan. Bagaimana tafsirannya? Qala yukhbiru ta'ala annahu tarada min rahmatihi al-kafirin min bani Israil. Fil kitabil ladzi anzalahu ala Daud alaihi salam wa huwa Zabur. Wa fil kitab alladhi anzalahu ala Isa alaihi salam wa huwal Injil. Bisababi isyanihim wa atidaihim ala hurumatillah. Di ayat ini, ayat yang ke-78, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengabarkan bahwa Allah itu mengusir orang-orang kafir dari rahmatnya. Maksud mengusir itu menjauhkan. Menjauhkan mereka dari rahmatnya, yaitu orang-orang kafir dari golongan Bani Israil. Dalam kitab yang telah Allah turunkan kepada Daud alaihi salam, yaitu dalam kitab Zabur. Dan juga di dalam kitab yang telah Allah turunkan kepada Isa, yaitu kitab Injil. Jadi dalam kitab Zabur dan kitab Injil itu ada keterangan, pernyataan bahwa Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Bisa babi isyanihim, hal itu karena sebab maksiat yang mereka lakukan. Wa antidaihim ala hurumatillah, dan pelanggaran mereka terhadap kehormatan Allah atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi di ayat yang ke-79, sebab mereka dilaknat, kata Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluf labisa ma kanu yaf'alun. Mereka terbukti tidak mencegah atau saling mencegah dari kemungkaran yang mereka kerjakan. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka kerjakan. Lihat tafsirannya, qala kana haula'il yahud yujahiruna bil ma'asi wa yardawnaha wa la yanha ba'dhum ba'dhan ayyi munkarin fa'aluhu wa hadha min af'alihim as-sayyi'ah wa bihi istahaqqu an yutradu min rahmatillahi ta'ala. Mereka orang-orang Yahudi terbukti yujahiruna bil ma'asi, melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Wa yardawunaha, dan mereka rela, bangga dengannya. Wa la yanha ba'dhum ba'dha, sebagian mereka tidak melarang sebagian yang lain. An ayyi mungkarin fa'alu, tentang kemungkaran yang telah mereka kerjakan. Wa hadza min af'alihim as-sayyi'ah, dan tentu ini termasuk perbuatan mereka yang jelek. Wa bihi istahaqqu, dengannya lah mereka berhak an yutradu, untuk diusir, dijauhkan min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penyebabnya mengapa Allah laknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa. Melalui lisan Daud dan Isa. Dalam kitabnya Zabur dan dalam kitab Injil. Pertama, karena mereka melakukan kemaksiatan. Yang kedua, melanggar kehormatan-kehormatan Allah, melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini salah satu bukti jeleknya perbuatan mereka. Ayat yang ke-79 selanjutnya, 80 ya. Ayat yang ke-80. Allah berfirman, "Tara katsiran minhum yatawalawna alladziina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. An sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun." Engkau akan melihat, wahai Rasul, banyak dari mereka yang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, maksudnya kaum musyrikin. Dan mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Engkau akan lihat banyak dari kalangan mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, yang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, maksudnya kaum musyrikin. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh jelek apa yang telah diri-diri mereka lakukan. An sakhitallahu 'alaihim, karena itu menyebabkan Allah murka kepada mereka. Wa fil 'adzabihum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam azab yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya, tara ayyuhar rasul katsiran min haula'il yahud yattakhidhuna al-musyrikina awliya'a lahum. Allah mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah di ayat ini, bahwa kamu wahai Rasul akan melihat banyak dari kalangan mereka orang-orang Yahudi yang menjadikan kaum musyrikin sebagai walinya, sebagai penolongnya, memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin. Sa'ama amiluhu minal muwalati. Sungguh jelek apa yang telah mereka perbuat dari memberikan loyalitas itu kepada kaum musyrikin. Allati kanat sababan fi ghadabillahi alaihim, yang itu merupakan sebab murkanya Allah kepada mereka. Wa khuluduhum fi adzabillahi yaumal qiyamah, dan menjadi sebab kekalnya mereka dalam azab Allah pada hari kiamat. Nah, jadi kalau orang-orang Yahudi secara khusus memang mereka ada hubungan dengan kaum musyrikin, di mana terbukti kalau orang-orang Yahudi ini menjadikan musyrikin sebagai penolongnya. Karena mereka enggak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak sukanya kaum musyrikin. Padahal pada awalnya mereka orang-orang Yahudi bangga ketika dikabarkan akan kemunculan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Nabi bukan dari golongan mereka, muncul kedengkian mereka. Kedengkiannya itu ditumpahkan dengan memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin. Makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan melihat banyak sekali dari mereka orang-orang Yahudi ini malah memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin. Dan itu menjadi sebab Allah murka kepada mereka, dan mereka kekal dalam azab Allah pada hari kiamat. Ayat yang ke-81. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilaihi mattakhadhuuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Seandainya mereka, orang-orang Yahudi ini, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai walinya, penolongnya. Akan tetapi banyak dari kalangan mereka dalam keadaan fasik. Tafsirannya, lihat, walau anna haula'il yahud alladziina yunasiruna al-musyrikin kanu qad aamanu billahi ta'ala wan nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqarru bima unzila ilaihi wa huwal qur'anul karim mattakhadhu al-kuffara ashaban wa ansara. Kata Allah di ayat ini, seandainya mereka orang-orang Yahudi alladziina yunasiruna al-musyrikin, yang mereka mengambil pertolongan dari kaum musyrikin dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengakui apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Qur'anul Karim, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir, dalam hal ini kaum musyrikin, ashaban, sebagai teman-teman, wa ansoron, dan penolong. Karena orang-orang Yahudi enggak beriman kepada Allah, tidak terima kalau Nabi Muhammad diutus oleh Allah, diturunkan kepadanya Al-Qur'an, akhirnya mereka menjadikan kaum musyrikin sebagai penolongnya, sebagai sekutunya. sebagai koalisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di akhir ayat, walakin katsiran minhum kharijuna an ta'atillahi wa rasulihi, banyak dari kalangan mereka orang-orang Yahudi itu telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang kesalahan yang dilakukan itu disebabkan oleh pelakunya sendiri. Orang-orang Yahudi melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, yang menyebabkannya adalah mereka sendiri. Karena itu, faedahnya buat kita adalah saat kita melakukan kesalahan, jangan terburu-buru mencari sebab, mengkambing hitamkan sesuatu. Justru yang harus kita lakukan adalah introspeksi ke dalam. Ketika kita melakukan kesalahan, yaitu karena ulah kita. Jangan kemudian menyalahkan segala hal yang ada. Saya mencuri, ya karena ada kesempatan. Saya melakukan kemaksiatan, tidak ketingali. Nah, akui saja kalau itu adalah kesalahan yang memang dilakukan oleh diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memang pada dasarnya orang-orang Yahudi itu mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang membuat mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, dan tidak mau mengakui Al-Quran. Sehingga Allah murka kepada mereka. Selanjutnya ayat yang ke-82. Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kamu akan dapati, wahai Rasul, orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman itu adalah Yahudi dan kaum musyrikin. Nah, inilah yang tadi kita singgung. Ya. Soal kesesatan, soal penyimpangan, Yahudi, Nasrani sama saja. Tapi Yahudi ada nilai plusnya. Mereka berkoalisi dengan kaum musyrikin. Kemudian dalam kebencian pun melebihi kaum Nasrani. Allah jelaskan di sini, kamu wahai Rasul akan dapati bahwa orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman itu adalah Yahudi dan kaum musyrikin. Walladzina asyraku. Dan kamu juga akan dapati, wahai Rasul, orang-orang yang dekat pertemanannya, kedekatannya atau kecintaannya kepada orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang mengatakan kami Nasrani. Yang demikian itu, kata Allah, kenapa kok bisa seperti itu? Allah jelaskan. Yang demikian itu karena minhum, dari kalangan mereka, orang-orang yang mengatakan kami Nasrani itu, kisisin. Ada pendeta-pendeta. Waruhbanan. Dan ahli ibadah. Wa annahum la yastakbirun. Dan mereka tidak menyombongkan diri. Kita lihat tafsirannya. Wa La tajidana ayyuhar rasul ashaddan nasi adawatan lilladina saddaquka wa amanu bika wattaba'uka al-yahuda li'inadihim wa juhudihim wa ghamtihimul haq walladina ashraku ma'allahi ghairah ka'abadatil awthan wa ghairihim. Allah kabarkan di ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di ayat ini bahwa kamu akan dapati wahai Rasul orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang membenarkanmu dan kepada yang beriman kepadamu dan yang mengikutimu adalah Yahudi. Kenapa mereka disebut paling keras kebenciannya kepada orang-orang yang beriman, yang membenarkan Nabi, yang mengikuti Nabi? Li'inadihim, karena pembangkangan mereka. Mereka dikenal sebagai kaum yang membangkang dalam banyak hal. Wajuhudihim, dan karena penentangan mereka. Waghamtihimul haq, dan karena kesombongan mereka terhadap kebenaran. Jadi ada tiga sebab yang melatar belakangi kenapa orang-orang Yahudi itu kok sangat keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Satu, karena pembangkangannya. Selalu menampakkan pembangkangan. Disuruh melakukan A, malah yang dilakukan B. Kan begitu. Disuruh ini, malah yang dilakukan itu. Menampakkan pembangkangan. Satu. Yang kedua, menentang. Menentang. Bukan saja membangkang, tidak patuh, tidak taat, tapi menentang. Ya. Berikutnya adalah karena sombong di hadapan kebenaran. Ini, tiga hal ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di ayat ini, selain orang-orang Yahudi yang menampakkan permusuhan yang begitu keras kepada orang-orang yang beriman, juga orang-orang yang menyekutukan Allah. Walladzina asyraku ma'allahi ghairah. Dan yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Seperti ka'abadatil awthan, para penyembah berhala. Wa ghairihim, dan selain mereka. Kemudian kata Allah di ayat ini, wala tajidana aqrabahum mawaddatan lil muslimin alladzina qalu inna nasara. Kamu juga akan dapati wahai Rasul orang yang begitu dekat pertemanannya kepada kaum muslimin, yang begitu dekat kasih sayangnya atau kecintaannya kepada kaum muslimin adalah mereka yang mengatakan inna nasoro, kami adalah nasoro. Mengapa begitu? Ini langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat itu juga. Ya. Dzalika bi anna minhum kissisin warruhbana. Yang demikian itu karena di tengah-tengah mereka ada kisisin, para pendeta dan ahli ibadah. Artinya masih ada orang-orang yang mengerti. Masih ada orang-orang yang gemar menjalankan ketaatan kepada Allah. Tafsirannya, dzalika bi anna minhum ulama'u bidinihim mutazahidin wa 'ubadan fis sawami'i mutanasikin. Yang demikian itu karena di antara mereka yang mengatakan kami Nasrani ada ulamanya. Orang-orang yang mengerti tentang agamanya. Yang dikenal zuhud. Yang dikenal ahli ibadah di sawami, tempat-tempat peribadahannya. Mutanasikin, mereka melakukan ibadah di situ. Tahu betul isi kitab Injil, paham. Ya. Dan mengamalkan dengan baik. Tidak merubah. Wa annahum mutawadhi'una la yastakbiruna an qubulil haq. Dan mereka merendahkan dirinya, tidak menyombongkan diri dari menerima kebenaran. Wa haula'i humul ladzina qabalu risalata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amanu bihi. Dan mereka adalah orang-orang yang menerima risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya. Kalau yang kafir, yang tidak menerima risalah Muhammad dari kalangan Nasrani, ya sama saja statusnya dengan orang-orang Yahudi. Berikutnya ayat yang ke-83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafiyu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktub ma'ash-shahidin faktubna ma'ash-shahidin. Nah, ayat yang ke-83 ini sebagai bukti bagaimana orang-orang yang mengatakan kami Nasrani ini lebih dekat kepada kaum muslimin. Ya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada rasul, mendengar bacaan Al-Qur'an. Tara ayunahum tafidhu minad dam'i. Maka kamu lihat kedua matanya berlinang air mata. Mimma arafu minal haq, lantaran apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, kami beriman. Faktubna ma'asyahidin. Catat kami agar bersama dengan orang-orang yang bersaksi akan kebenaran ini. Tafsirannya, mimma yadullu ala qurbi mawaddatihim lil muslimin, di antara bukti bahwa mereka, atau yang menunjukkan bahwa mereka dekat kepada kaum muslimin, anna fariqum minhum, bahwa sebahagian dari mereka, wahum wafdul Habasyah. Nah, ini diterangkan, yaitu utusan-utusan dari negeri Habasyah. Makanya Habasyah ini juga termasuk salah satu negeri yang dipakai untuk hijrah. Ya. Utusan Habasyah lama sami'u Al-Qur'an, ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, fadhat a'yunuhum, berlinang air matanya, minad dam'i, fa'ayqonu annahu haqqun munazzilun min indillah. Mereka yakin bahwa Al-Quran ini hak diturunkan dari sisi Allah. Wasaddaqu billah wattaba'u rasulah. Mereka membenarkan Allah, mengimani Allah dan mengikuti Rasulnya. Wa tadarru ilallah an yukrimahum bisharafis syahadah. Dan mereka merendahkan diri, menampakkan kekhusyuan di hadapan Allah. Mereka berharap kepada Allah agar Allah memuliakan mereka dengan apa? Dengan menjadi saksi ma'a ummati Muhammad alaihi salatu wassalam alal umam yaumal qiyamah, bersama dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas segenap umat pada hari kiamat. Kemudian berikutnya ayat yang ke-84 masih tentang mereka-mereka yang mengatakan inna nasoro, kami adalah Nasrani, di ayat yang ke-83. Jadi 83, kemudian sekarang 84. Itu masih terus nyambung. Wa ma lana la nu'min billah wa ma ja'ana minal haq wa natma'u ay yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang kepada kami dari kebenaran. Dan kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan kaum yang soleh. Tafsirannya, qalu, mereka mengatakan, kata Allah, wa ayyu laumin alaina fi imanina billah. Apa tercelaknya kalau kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kami menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqina bil haq, dan kalau kami menampakkan atau membenarkan kebenaran. Alladzi ja'ana bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indillah, yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah kepada kami. Nah. Jadi benar-benar ucapan yang menampakkan penerimaan. Ya. Mereka mengatakan, apa salahnya, apa tercelaknya atas kami ketika kami beriman kepada Allah dan membenarkan kebenaran yang telah dibawa kepada kami oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah. Wattiba'ina lahu, dan ittiba kami kepadanya. Wa narju an yudkhilana rabbuna ma'a ahli ta'atihi fi jannatihi yaumal qiyamah, dan kami berharap agar Rabb kami memasukkan kami bersama dengan orang-orang yang taat kepadanya fi jannatihi, ke dalam surganya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Selanjutnya ayat yang ke-85 masih ada kaitan dengan mereka yang mengatakan inna nasoro. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin. Allah berikan balasan kepada mereka karena apa yang mereka ucapkan tadi, ya, kata-katanya menampakkan penyerahan diri dan penerimaan sepenuhnya. Apa balasan Allah yang Allah berikan kepada mereka? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kata Allah, jazaul muhsinin, balasan bagi orang-orang yang beriman. Jadi dari kalangan orang-orang Nasrani saja yang menampakkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW diberi balasan surga. Apalagi yang sedari awal menyatakan beriman kepada Allah dan kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian Nasrani menampakkan keimanan kepada Allah dan kepada Al-Quran, maka statusnya bukan Nasrani lagi, tapi disebut Muslimin. Ya. Allah jelaskan dzalika jazaul muhsinin, itulah balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, tanpa melihat latar belakangnya apa, ya, ini menggambarkan keluasan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bicara latar belakang, ya masing-masing punya latar belakang yang berbeda. Ada yang pada awalnya kelam, ada yang pada awalnya terang. Ada yang pada awalnya suram, ada yang pada awalnya terpada ruguh latar belakangnya. Ada yang memang dari awal sudah baik, ya. Tapi Allah tidak membeda-bedakan semua itu. Bagaimanapun latar belakang seseorang, ya, apapun keadaannya sebelum mengenal Islam, kalau kemudian mengenal Islam, mengenal sunnah dengan baik, menjalankan ketaatan kepada Allah, mengamalkan syariatnya, maka Allah akan berikan balasan berupa kebaikan. Dan tidak ada bedanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang belakang itu gak perlu dilihat. Yang dilihat itu setelah seseorang mendapatkan apa? Hidayah. Al-Islamu yajubu ma qoblah. Islam itu menghapus segala sesuatu sebelumnya. Kalau bicara latar belakang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, latar belakangnya ada yang menjadi pemuja berhala, ya kan? Macam-macam, beda-beda. Tapi saat Islam datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa risalah dari Allah, mereka menampakkan ketundukan, kepatuhan yang sempurna. Dan itu membuat mereka mulia. Ya. Jadi yang akan membuat seseorang terhormat, mulia, itu saat nampak darinya ketundukan, kepatuhan kepada syariat Allah dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu. Ya. Berikutnya ayat yang ke-86. Allah berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim." Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, merekalah yang akan menjadi penghuni jahim, neraka. Atau tafsirannya belum tadi ya? Ayat 85. Baik, kita baca dulu tafsirannya. Ayat yang ke-85. Fajazahumullahu bima qalu minal i'tizaz bi imanihim bil Islam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membalas mereka karena apa yang telah mereka ucapkan dari keseriusannya menyatakan keimanan, penyerahan diri kepada Islam. Wa talabihim an yakunu ma'al qaumis sholihin, dan karena permintaan mereka agar bersama dengan kaum yang soleh. Balasan yang Allah berikan adalah jannatin tajri min tahti kusuriha wa asjariha al-anhar. Surga yang mengalir di bawah gedung-gedungnya, ya, di bawah istana-istananya, wa asjariha, dan pohon-pohonnya, sungai-sungai. Makithina fiha, mereka akan tetap tinggal di dalamnya. La yakhrujuna minha, mereka tidak akan keluar darinya. La yuhawwaluna anha, mereka pun tidak akan dipindahkan darinya. Jadi akan tetap ada di surga. Wadhalika jaza'u ihsanihim fil qawli wal amal. Itu lantaran kebaikan mereka dalam ucapan dan perbuatan. Nah. Adapun ayat yang ke-86 tadi sudah dibaca, bahwa orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni jahim. Tafsirannya, walladzina jahadu wahdaniyatallah wa ankaru nubuwwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadzdzabu bi ayatihi almunzilati ala rusulihi ulaika hum ashabun nar almulazimuna laha. Allah tegaskan di ayat ini bahwa orang-orang yang menentang keesaan Allah dan mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mendustakan ayat-ayatnya yang telah diturunkan kepada Rasulnya, bahwa mereka adalah penghuni neraka, al-mulazimuna laha, yang akan tetap ya berada di dalamnya, akan menetapi neraka. Nah, kalau persoalannya menentang, mengingkari, mendustakan, maka semua sama, siapapun itu, tanpa melihat latar belakang. Ada orang latar belakangnya memang jelek, sudah begitu menampakkan penentangan, pengingkaran, kedustaan, jelas menjadi penghuni neraka. Ada juga orang yang mungkin latar belakangnya baik, tapi di tengah perjalanannya dia menampakkan penentangan, pengingkaran, kedustaan atau mendustakan, maka sama akan menjadi penghuni neraka. Ya, tanpa dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-86 ini. Walladzina kafaru, siapapun yang kafir, kan begitu. Wa kadzabu bi ayatina, dan yang mendustakan ayat-ayat kami. Dari manapun, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun latar belakangnya, kalau terbukti mengkufuri ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka hukumannya akan menghuni neraka. Ulaika ashabul jahim. Mereka lah yang akan menempati neraka. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.